Oh iya, saya juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru dulu buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Yuk, langsung aja. Deadline. Satu single terbaru dari Sera buat kaula-kaula muda Sera Mania Pianisti ya. Januari. Mentari pagi. Beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti.